Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada sesi yang pertama telah kita bahas bersama tentang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa yang lain. Kita pun sama-sama sudah mendengar hadis Nabi SAW sebagai bimbingan dan arahan untuk menjalani kehidupan agar bermasyarakat dengan konsep iman dan sabar. Beberapa keterangan dari ulama juga telah kita bacakan, seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Sanani, Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum a'dhamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Orang yang beriman dan dia mau berbaur, bergaul, bermasyarakat dengan sikap sabar, pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang beriman dan tidak bergaul, tidak berbaur, bahkan memisahkan dan menjauhkan diri dari keramaian. Tentu dalam praktek hidup bermasyarakat, yang harus kita perhatikan adalah kewajiban-kewajiban kita, seperti amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga menunaikan hak-hak orang lain. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah teladan dan contoh untuk kita semua. Tidak perlu kita berpikir sendiri untuk apa kita capek mengkonsep, sementara semua itu sudah dipraktekan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita tinggal melaksanakan, kita hanya meniru dan meneladani. Cukup. Sedikit yang beliau ajarkan, kita amalkan, apalagi lebih dari sedikit. Harapan kita Allah berkahi daripada banyak program, banyak rencana, tapi keinginan untuk melaksanakan dan mengerjakannya kecil, sedikit. Tapi kita perhatikan, sedikit namun itu menjadi sifat dan karakter yang melekat. Sedikit tapi kita dikenal dan berusaha untuk mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa inilah sesungguhnya sifat seorang muslim. Lebih dari cukup. Ketika hal yang sedikit ini mau kita laksanakan, sungguh-sungguh kita kerjakan, maka insya Allah berkah dan rahmat Allah itu akan meliputi, akan menaungi, mengiringi dan mendampingi kita. Yang sedikit ini kita amalkan, kita kerjakan, maka akan hilang, pupus anggapan-anggapan buruk, tuduhan-tuduhan negatif bahwa ahlu sunnah itu kelompok yang tutup, ahlu sunnah itu hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, ahlu sunnah itu mengkafirkan kelompok di luar kelompoknya, ahlu sunnah itu eksklusif, ahlu sunnah itu yang dipikirkannya hanya hablun minallah, hablun minannasnya tidak. Ahlu sunnah itu memang kita akui keilmuannya, tapi kalau sosial kemasyarakatannya lemah. Jangan sampai ada anggapan-anggapan seperti itu. Ahlu sunnah mestinya dan seharusnya menjadi yang terdepan dalam kebaikan, apapun kebaikan itu, dalam aspek akidah, dalam bidang akhlak, demikian juga dalam bidang ibadah, juga muamalah. Jangan sampai ada anggapan, ya memang tak akoni, naik salafi ki ibadah top, ilmune mantep, ngajine serius, tapi enggak ngerti hak-hak tetangga. Enggak bisa berbaur, enggak bisa bermasyarakat. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Seharusnya Ahlus Sunnah di semua bidang kebaikan menjadi yang terdepan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sekian banyak arahan dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita praktekkan dalam hidup bermasyarakat, ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Andaikan satu hadis ini saja yang kita amalkan, andaikan sudah lebih dari cukup. Andaikan satu hadis ini saja kita amalkan, sudah lebih dari cukup. Tidak akan ada lagi anggapan-anggapan negatif. Hilang, menguap tuduhan-tuduhan yang buruk. Karena apa? Karena kita mengamalkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Jadi kita konsentrasi pada 6 hal saja. Lebih dari itu lebih baik tentu. Tapi jangan sampai kita konsentrasinya di lebih dari 6 hal ini, ternyata yang 6 ini malah terabaikan. Maka lebih baik kita konsentrasi pada 6 hal ini. Ada bagian sosial dibentuk, divisi kemasyarakatan diinisiasi untuk bergerak. Kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita, agar bisa bermasyarakat dengan baik. Tidak usah banyak-banyak programnya. Jangan sampai malah berucap tapi tidak diamalkan, bahaya. Apa program divisi sosial, apa program dan rencana bagian kemasyarakatan? Melaksanakan hadis Nabi, hakul muslim alal muslim situ. Keenam hak muslim yang disebutkan Nabi, hak seorang muslim itu ada 6. Harus ditunaikan oleh muslim yang lain. 6 hal ini kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, waktu yang kita punya sudah tidak cukup. Kita sudah bingung biayanya dari mana. Kita akan kewalahan karena tenaga dan pikiran kita akan dikuras. Baru 6, apalagi yang lain. Tapi yang 6 ini pun sudah luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak yang pertama, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kamu bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Nah, kemana-mana kita pergi pasti ketemu saudara. Bukan saudara sepengajian, saudara se-Islam. Saya ulangi kembali, bukan saudara sepengajian, tapi saudara se-Islam. Nabi Muhammad menyebutnya hakul muslim alal muslim situn. Selagi dia muslim, ucapkan salam untuknya. Apalagi saudara yang kenal. Kalau tidak kenal, tidak ucapin salam. Lebih parah lagi. Ketemu muslim, assalamualaikum. Baru pertama kali ketemu, ingin ngobrol, jabatan tangan, assalamualaikum. Tambahkan beberapa tanya jawab ringan. Sehat, Pak? Mau bepergian jauh, Pak? Iya. Ya, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urusannya dimudahkan. Kembali ke keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oh, matur nuwun. Makasih, makasih. Itu waktu kita sudah habis itu. Perjalanan dari Kaliwinasuh ke Yogyakarta, Kaliwinasuh ke Semarang. Dalam perjalanan kita singgah di suatu masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Di situ kita ketemu banyak orang sesama kaum musafirin. Mbok Yao. Kita aktif. Gak kenal itu. Ya justru gak kenal itu. Mari kita memperkenalkan diri. Saudara kita. Jelas muslim. Jelas muslim. Gak mungkin kan orang Kristen, orang Katolik masuk ke dalam masjid. Dia udah malu sungkan sendiri. Ketemu, assalamualaikum. Ketemu di tempat parkir. Apalagi dipakai sarung, pakai kopiah. Jangan karena songkoknya songkok nasional diginikan terus kemudian. Gak usah diucapin salam nih. Wong opo kan itu. Ya muslim kok. Nabi menyebutnya hakul muslim alal muslim. Bukan hakul pengajian alal pengajian. Bukan. Hakul muslim alal muslim. Muslim. Baru satu poin. Aktif, jangan pendiam. Giat, jangan pasif. Apalagi di kampung kita sendiri. Kalau ketemu jangan diem-dieman. Jangan pakai bahasa isyarat macam orang bisu. Salam. Salam itu salam itu doa. Bahkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya di Riyadhus Salihin, ini jilid kedua, itu keterangan beliau di jilid yang ketiga. Bahkan beliau mengatakan sekalipun kepada seorang pelaku maksiat selama muslim, ucapkan salam untuknya. Tetap ucapkan salam. Kalau dia kafir, gak ada salam untuknya. Tapi kalau dia muslim, tetap ucapkan salam untuknya. Itu keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita turun dari kendaraan bis umum. Di situ banyak tukang ojek mangkal. Kita ngerti, ini orang Islam nih. Mbok ya turun dari bis, assalamualaikum pak. Gitu kan, masya Allah ya. Salafi Kaliwinasuh. Apa? Lembut-lembut orangnya. Salafi Kaliwinasuh. Orang menyebutnya gitu. Salafi Kaliwinasuh itu orangnya guyub. Menghargai kita. Oke, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Turun dari bis sana. Depan kelurahan. Pengen ikut daurah. Lihat ketemu tetangga. Nyapa enggak, senyum apalagi, tambah enggak. Masyarakat akhirnya menyimpulkan salaf itu kaku-kaku. Dianggapnya kita enggak ada po di sini. Dia pikir kita itu batang pohon. Salam, salam. Kaliwinasuh mayoritas muslim kan? Apa total 100% muslim yang sekitar sini? Mas Isno, orang mana? Orang Banjar kan? Banjar. Muslim kan ini? Masyarakatnya muslim. Salam lah. Assalamualaikum. Keluar biaya apa mengucapkan salam itu? Bagi Anda yang mengucapkan salam, kena biaya Rp1.000. Ada apa? Ada. Mengucapkan salam itu gratis kan? Malah dapat paha. Salam, salam itu doa. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu idza kana yadhhabu ila suqi yusallimu ala kabirin wa saghirin yalqah. Sahabat Ibnu Umar itu kalau berangkat ke pasar, ketemu siapa aja, tua, muda, besar, kecil, beliau ucapin salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ajaran Islam itu mudah atau susah? Mudah. Kita aja yang mempersusah diri. Iya kan? Membatasi salam hanya untuk yang kita kenal. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika ditanya amalan apa yang afdal, beliau menjawab apa? Ya kan? Wa tuqri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Itu ajaran Islam. Aduh, mau mulainya susah ya. Dari dulu enggak ya. Ya masa kita bertahan seperti yang dulu-dulu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Iya kan? Sekarang harus lebih baik dari masa lalu. Udah tahu masa lalu itu masa lalu yang hitam, apa kemudian kita tetap membiarkan hitam? Kita gantilah dengan putih. Yang dulu gelap, masa kita rela dalam gelap? Kita ganti dengan yang terang. Ya memang mungkin susah. Orang biasa taat. Apa itu alasan? Kalaupun itu alasan, apakah alasan itu bisa diterima? Orang biasa. Enak banget melihat alasan. Alasan itu tidak bisa diterima. Kalau memang tidak terbiasa, biasakanlah. Kalau sebelumnya tidak melakukannya, mulailah. Salam, apalagi yang lebih tua. Assalamualaikum. Bila perlu panggil namanya. Iya kan? Panggil namanya. Yang lebih sedih, kita gak tahu namanya. Padahal tetangga kita bertahun-tahun. Guyu. Salam, panggil namanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Parsono. Assalamualaikum Pak Aroni. Assalamualaikum Pak Supri. Assalamualaikum Pak Iman Dole. Assalamualaikum Pak Desmen. Assalamualaikum Pak Suroso. Assalamualaikum ya kan, Pak Kamto. Assalamualaikum Pak Walid. Assalamualaikum Mbak No. Assalamualaikum Mas Nur. Assalamualaikum Pak Eri. Assalamualaikum Pak Deklijo. Assalamualaikum Bang Amir. Assalamualaikum Mbah Tuk. Itu nama-nama tetangga saya. Makanya apa? Dia apalin lah nama-nama tetangganya. Assalamualaikum. Semang orang itu. Gih, Pak Ustaz. Mulailah dari diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang. Masyarakat di sini kalau diajak taklim susah. Lah kapan gue ngejak taklim mereka? Kapan? Saya tanya coba. Jawab coba. Anda dengan sepihak menyimpulkan masyarakat di sini susah diajak taklim. Kapan jenengan ngajak itu kapan coba? Enak banget menyimpulkan secara sepihak seperti itu. Ngejak enggak pernah. Datengin enggak pernah, silaturahmi enggak pernah. Iya kan? Ngasih surat undangan ya cuma dititipin. Pakai fotokopian lagi. Kemudian menyimpulkan masyarakat di sini susah menerima dakwah. Lah kapan kamu dakwahi mereka? Kapan? Gak ada yang jawab. Kapan? Ketemu salam. Gratis itu. Bukan cuma murah. Kalau murah kan masih ada harganya, ya kan? Gratis. Salam. Sama anak-anak. Ya. Syekh Imron, masaan. Jadi apa namanya? Yang kita salamin bukan yang tua-tua, ya kan? Yang anak-anak kecil juga seperti itu. Kita punya mobil, kita bawa motor. Kalau kita memang orientasinya itu dakwah, ada rezeki sedikit, beli permen satu plastik. Beli wafer, beli roti, simpan di jok dashboard mobil atau mungkin di jok motor. Sore-sore pulang kerja, sore-sore mau berangkat ngaji, lihat anak-anak main bola, anak-anak kecil gitu, berhenti. Sini, ya Pak Ustadz, Nih, roti dibagi-bagi, jangan berkelahi. Makasih Pak Ustadz. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dakwah itu murah. Tidak harus pakai televisi kayak orang roja, nggak perlu bayar satelit berapa juta itu, cukup dengan wafer dan permen. Sering akhirnya kalau kita lewat anak-anak langsung berhenti main bulan yang liatin kita, gitu. Berharap mudah-mudahan ada oleh-oleh lah dari Pak Ustadz gitu. Apalagi kalau kita punya mobil, udah simpen makanan keripik-keripik di situ. Ya, tanah-tanah berhenti, gitu. Ini mas, bagi mas. Oh ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Rebutan bagian, hey, jangan rebutan. So, itu dakwah. Ketemu salam, itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Kalau engkau diundang, datangi. Penuhi undangannya. Ya, sekarang dalam hidup bermasyarakat, undangan itu kan macam-macam. Ada undangan yang kegiatannya itu boleh secara syar'i, ada undangan yang ternyata di situ banyak pelanggaran syariatnya. Kalau memang tidak bisa dihindari pelanggaran-pelanggaran syariat di sana, bukan berarti kita tidak datang begitu saja. Sampaikan permintaan maaf, berikan keterangan, atau datanglah sehari sebelumnya, temui sehari setelahnya. Itu penting. Orang meninggal dunia, malam diadakan kegiatan, ritual-ritual yang biasa dilakukan. Kita diundang, nggak mungkin kita datang, karena itu masalah keyakinan. Nggak bisa juga kita dipaksa. Kita nggak datang. Tapi kan kita tetap berkewajiban bertakziah, menyampaikan doa, menghibur. Itu bisa kita lakukan sehari pada hari meninggalnya, satu hari setelah meninggalnya, dua hari setelah meninggalnya, ketika acara itu sudah selesai diselenggarakan. Kita diundang acara walimah, jelas walimah pernikahan ya. Jelas di situ dari awal kita udah tahu settingnya campur baur laki-laki perempuan. Ada daftar acaranya organ tunggal. Organ apa orgen? Nah, misalnya organ. Orgen tunggal. Udah jelas kan itu. Bahkan di surat undangan yang kita terima ada sesi foto-foto bersama keluarga misal. Kita udah tahu. Paham. Dalam kondisi seperti itu ya kita menyampaikan sehari sebelumnya, sehari setelahnya. Mohon maaf Pak, saya sekeluarga besok tidak bisa hadir, tidak bisa datang. Nah, kalau tidak berani menyampaikan alasan ya sampaikan aja permintaan maaf langsung. Mohon maaf Pak, kami besok tidak bisa hadir. Kami terang dan jelas-jelas ikut berbahagia. Pokoknya bahagianya Bapak adalah bahagianya kami juga. Kami hanya bisa titip doa, mudah-mudahan putrane panjenengan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oke, matur nuwun Pak Ustaz, matur nuwun Mas Ki. Udah seneng dia itu. Jangan diundang tak datang tanpa keterangan. Orang akan bertanya-tanya, kenapa sih ya? Kemana? Ada apa? Daripada orang bertanya-tanya, kita kasih jawaban sebelum dia bertanya. Kan begitu. Sampaikan keterangan seperti itu. Tapi kalau acara-acara yang kita diundang di sana adalah acara-acara yang sifatnya mubah, artinya secara syariat itu boleh, bahkan yang sifatnya sunnah, apa alasan kita untuk tidak menghadiri? Ada undangan dari Bapak Kadus. Pak Kadus, di sini dusunnya apa namanya? Dusun apa? Kalau jawab yang terang, jangan yang gitu. Dusun apa? Gak ada orang asli sini, Bu. Masa semuanya jadi panitia ya? Dusun apa di sini? Karang Godin. Karang Gode. Tadi ada Pak Kadus, pengusaha pisang. Ada undangan dari Pak Kadus, warga pedusunan Karang Gode, untuk melakukan kerja bakti hari Jumat. Karena itu program desa, bahkan program kecamatan. Tiap hari Jumat bersih-bersih. Itu kan undangan. Apalagi pakai kertas. Atau sekarang ada di grup WhatsApp misalkan. Ya penuhilah undangannya. Panjenengan, kalau ada acara daurah hari Ahad seperti ini, pada waktu yang sama ada permintaan untuk gotong royong kerja bakti undangan dari desa, dari dusun, gak usah ikut daurah. Ikut kerja bakti, ikut gotong royong undangan itu. Bangun jalan, ya bersih-bersih batang dan ranting pohon, supaya tidak konflik karena musim hujan, perbaikan selokan, bakar sampah yang satu kampung menggunung. Atau misalkan ada tetangga yang sambatan, naik turunkan genteng diganti. Udah. Ikuti saja kegiatan seperti itu. Kalau ngaji daurah sewaktu-waktu bisa. Tapi itu kesempatan kita. Belum tentu kegiatan yang diadakan di kampung itu bisa kita ikuti. Mumpung, oh kegiatannya apa? Ini bersih-bersihin ranting, dahan di pinggir jalan. Dijauhkan dari kabel-kabel listrik itu. Dari sepanjang sini sampai sana. Besok ya diundang. Gak usah ragu. Kerja bakti, mas. Gak usah bingung. Justru kerja bakti itu adalah praktek dan implementasi dari daurah. Ini ada gak yang hari ini diundang kerja bakti di kampung terus gak ikut kerja bakti malahan? Karena alasan ngaji. Orang kampung kan ngaji, yang bendina ngaji. Urusan kampungnya gimana? Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Gak usah ragu. Istrinya bilang, mas ngaji mas. Orang. Ini kesempatan bermasyarakat. Tahlilan orang melu. Iya kan? Yasinan orang melu. Dangdutan orang melu. Tirakatan pitulas Agustus orang melu. Iya kan? Sudah banyak kegiatan kita itu gak ikut. Mumpung ada kegiatan yang mubah, bahkan dianjurkan secara syariat, ikut. Kan. Kalau daurah gak ikut di Kaliwinasuh, besok Ahad depan di Purbalingga bisa ikut. Taklim tiap malam bisa. Cuma kita aja yang malas, gitu aja kan. Gimana apa kan? Di hampir tiap daerah itu ada taklim lah tiap hari. Ada. Maka ketika ada kesempatan kegiatan bermasyarakat ikut yang sifatnya sosial murni, ngecor jalan, ngecor masjid, bangket talut, iya kan, bakar sampah, buat gorong-gorong, bersihin dahan-dahan dan ranting-ranting, iya kan, perbaikan rumah, misalkan ngecat masjid. Jangan kita beranggapan alah paling orang kampung juga udah banyak, yang daurah juga udah banyak mas, sama. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kesempatan kita bermasyarakat itu sekarang lebih terbatas, lebih sempit ruangnya. Maka selagi ada kesempatan, manfaatkan. Bisa dipahami? Jadi gak usah bingung, gak usah ragu. Ora kepenak karo Ustaz Maimun misalkan, gak kepenak sama Ustaz Mahmud. Kepenak-kepenak aja lah. Tanpa antum datang sudah ada yang siap menggantikan. Aja khawatir. Tapi kalau di masyarakat antum gak datang, siapa yang menggantikan? Gak ada. Itu penting sekali. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Yang ketiga, kalau saudaramu curhat, bercerita, berharap masukan dan saran darimu, beri saran, kasih masukan. Kalau tidak bisa secara rinci dan spesifik, berikan yang sifatnya global dan umum. Dia cerita punya utang menumpuk. Padahal sama-sama punya utang kita. Bahkan utang saya lebih banyak daripada utang dia. Cuma bedanya dia cerita, saya tahan-tahan cerita. Gitu aja. Dia kepriwe ya, utangku banyak sekali nih. Gimana? Jangan bilang, kamu nanya kok ke orang yang sama-sama punya utang. Enggak, jangan. Itu tidak, apa namanya, tidak memperhatikan hak seorang muslim. Tidak memperhatikan hak seorang muslim. Dia kalau datang, kan udah percaya sama kita. Makanya dia cerita sesuatu yang sifatnya pribadi, privasi. Kalau kita tidak bisa memberi masukan yang spesifik, kan global dan umum bisa. Ya sabarlah. Banyak-banyak doa. Ya hidupnya sekarang dihemat-hematlah pengeluarannya. Apa yang kita dapatkan dia ditabung. Bayarnya jangan nunggu. Kalau udah terkumpul banyak, ada uang bayar, ada uang cicil, ada uang cicil, ada uang cicil. Gitu. Supaya gak bingung, supaya gak berat mikirnya, coba ditulis. Diingat-ingat utangnya sama siapa-siapa saja, utangnya tiap siapa-siapa saja itu berapa. Ditulis, dicari kertas. Jadi jangan mikir, aduh utangku 300 juta ini gimana? Ya bingung kalau kita memikirkan langsung 300 juta. Berat juga kalau kita langsung memikirkan 300 juta. Tapi 300 juta itu kita rinci. Oh, kepada si Fulan 10, kepada si Alan 3 juta, yang ini 500 ribu, yang ini. Sudah selesai. Kita tukar nomornya. Yang harus disegerakan yang mana? Oh, yang ini jatuh temponya 2 bulan lagi, yang ini 3 bulan lagi, yang ini sak longgar-longgarnya. Iya kan? Yang ini kecil sekali. Kita punya tanggungan hutang ke 30 orang. Yang 15 dalam jumlah besar, 15 kecil-kecil. Kita selesaikan yang kecil-kecil dulu. Yang 200 ribu, 300 ribu. Selesai. Kita lihat daftarnya. Alhamdulillah. Bahasane 50% sudah selesai. Karena dari 30 jadi 15. Walaupun besarnya masih banyak. Tapi kan sudah mengurangi beban pikiran kita. Yeah. Dari 15 itu buat 4 halaman sama 5 halaman. Halaman pertama yang harus segera dibayar dalam 1 sampai 4 bulan ke depan. Halaman kedua yang bisa dibayar dari 4 sampai 10 bulan ke depan. Halaman ketiga yang bisa dibayar 1 sampai 2 tahun ke depan. Halaman keempat semampunya kapan-kapan. Buat jadi 4 baris gini. Ayo yang punya utang perhatikan baik-baik. Nih, 4 halaman gini. Nah. 4, ya kan? Ini. Halaman pertama itu daftar hutang yang harus diselesaikan 1 sampai 4 bulan, ya kan? Ini daftar hutang yang jatuh temponya 4 bulan sampai 10 atau sampai 1 tahun, ya kan? Yang sini daftar hutang yang bisa dibayar 1 sampai 2 tahun. Yang ini kapan-kapan bisa. Nah, ini. Jadi yang di hadapan kita itu tidak langsung 300 juta. Bebannya berapa ini? Oh, 20 juta. Padahal kalau dibalik 70 juta. Ah, ya. Enggak ada masalah. Itu trik aja. Itu trik. Supaya kita enggak terbebani. Utang oke banget. Utang iya, utang oke, tapi diselesaikan satu-satu lah. Dari 30 yang 15 sudah kita selesaikan ya kan? Sisa 15. Halaman pertama ada 4. Halaman kedua ada 3, ya kan? Halaman ketiga ada 3, halaman terakhir 5. Enak mikirnya. Oh iya. Dari 4 ini sudah hampir jatuh tempo, paling terakhir 1 bulan lagi. Betul-betul kayak kita enggak bisa bayar. 4-4-nya kita datangi, kita minta maaf. Jangan lari. Jangan menghindar. Jangan gampang ke. Udahlah. Paling seminggu lagi dapat duit. Orang itu nggak dapat pengalaman udah macam-macam sampean udah terlambat seminggu paling seminggu lagi nanti dapat dua minggu malu lari sembunyi hadapi dengan perwira selesaikan secara kesatria ora gelut lo maksudnya lo ya tapi kita temui mohon maaf pak afwan akh Afan Ustadz kalau ngutangnya sama Ustadz ya. Afan Ustadz ini saya punya beban ini segala macam. Tapi sampai hari ini saya belum bisa bayar. Saya sudah berusaha ikhtiar ini. Usaha saya ini ikhtiar saya. Terus gak apa-apa. Kan enak tuh. Itu contohnya. Kalau ada orang datang minta masukan, minta saran, ya karena kita gak bisa ngasih utang, utang kita juga banyak kan, ya kita bisa ngasihnya apa? Apa namanya? Saran secara umum, secara global. Sambil itu, aku ya bisa neming dunga, mudah-mudahan sampean ya utangnya dan rampung, ya kan? Segera diberi jalan keluar. Banyak-banyak doa, kan gitu. Dekati orang-orang saleh dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau saudaramu bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, doakan kebaikan untuknya, yarhamukallah. Walaupun tidak kita kenal, kita naik bis umum dari Kawinasuh sampai Banjarnegara. Bis mini bis. Kalau di sini namanya bisnya apa? Kawinasuh. Kalau di Wates kan apa, menoreh misalkan, ya kan. Nanti kalau dari Petanahan sampai Yogyakarta, Karyasari misalkan. Kalau dari sini Banyumas sampai Banjar bisa apa, Mas? Teguh. Insyaallah ya. Ngomongnya Teguh-Teguh paling ya. Kita naik di atas bis Teguh. Duduk samping supir. Di belakang ada orang yang bersin. Alhamdulillah. Ya jangan diem lah, wong kita dengar, kita ya rahmukallah. Walaupun mungkin dia enggak dengar ucapan kita, jangan, ora kenal. Ini bukan kenal dan tidak kenal. Kita dengar enggak ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, jawab. Amin. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Seringnya kita mempraktikkan hadis semacam ini, itu hanya untuk yang kita kenal saja, itu yang keliru. Maka kekuatan kita pun ya akhirnya kekuatannya si itu-itu aja. Kemudian yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, jenguklah dia. Kita kalau betul-betul pasang telinga, hampir tiap hari jenguk orang sakit kita. Betul enggak? Kalau kita pasang telinga, betul-betul. Hampir tiap hari jenguk orang sakit. Hampir tiap hari orang sakit. Yang keluarga, yang tetangga, yang teman ngaji sama ikhwan kita. Belum nanti saudaranya tetangga, ya kan? Besannya keluarga, ya kan? Anaknya ikhwan kita. Itu yang sesama laki-laki. Nanti ada yang sakit, ummu fulan melahirkan. Berarti kan kita nganter istri kita untuk menjenguk. Iya kan? Ibunya si apa namanya, si abu fulan. Udah kita nganter istri kita, antara kita dan istri. Belum nanti anak-anak kita bilang, "Bi, koncoku loro, Bi, di mana? Di rumah sakit Emmanuel misalkan, ya kan." Atau di rumah sakit Banjarnegara. Terus gimana? Ya dijenguklah, Bi. Ah, kamu ini enggak tahu abimu sibuk apa. Enggak ada waktu untuk jenguk orang sakit. Udah kirim pulsa aja. Kirim buah-buahan aja. Oh, bukan pulsa dengan bukan buah-buahannya yang diharapkan, yang diinginkan, tapi jenguknya itu. Yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza mata fatba'hu." Kalau dia meninggal saudaramu, maka ikuti proses penyelenggaraan jenazahnya. Mulai dari sakit kita rawat, dia meninggal kita ikut memandikan, kita mengkafani, kita ikut mempersiapkan segala sesuatu proses penyelenggaraan jenazahnya, termasuk menggali kubur untuknya. Itu sudah waktu kita habis, Mas. Divisi sosial tuh poinnya 6 ini udah luar biasa. Sudah luar biasa. Divisi sosial misalkan, katanya ada divisi sosial di sini. Ya sama-sama ada. Ada? Ada. Oh, misalkan divisi sosial itu membuat denah wilayah. Iya kan? Pedusunan Karang Gode. Benar kan? Karang Gode. Buat gambar pakai trepek besar, dicat hitam, dicat hijau tua. Sat, gitu. Iya. Skalanya terserahlah 1 banding berapa. Buat denah peta dan legendanya. ini kantor kelurahan, ini gang-gang, ini ada rumahnya Pak Narto, ini rumahnya Pak Sugeng, ini rumahnya Pak Bejo, ya kan, ini RT sekian sekian. Itu sudah 2 bulan belum tentu selesai, itu yakin sekali. Itu baru tingkat peduhan. Fungsinya banyak. Anak-anak kita akhirnya tahu, oh ujung sana itu rumahnya Pak Narto yang biasa dipakai transit itu misalkan. Jadi yang mengerjakan satu tim, satu unit 6-10 orang, tapi yang mengambil manfaat semuanya. Apalagi jenengan di sini cuma pendatang, Mas. Cuma macam sampean ya. Artinya ya kita sadar dirilah. Kita bukan orang asli sini. Kita cuma kontrak sewa, beli tanah, bangun rumah. Kita hargai masyarakat asli di sini. Paling tidak kita kenal siapa namanya. Bila perlu dalam legenda dan peta itu di bawahnya ada nomor HP-nya. Wah, top lagi. Setengah tahun belum tentu selesai itu. Berani setengah tahun, saya tantang. Bisa sama? Hah? Terlalu lama ya setengah tahun ya. Seminggu lah. Itu luar biasa. Anak-anak kita akhirnya tahu. Anak-anak kita akhirnya tahu. Misalkan pendaftaran santri baru. Ada satu hari dipakai dan digunakan untuk survei wilayah, iya kan? Per kelas misalkan 10 anak, 15 anak, kita ajak keliling, nanti koordinasi dengan Pak Kadus biar enggak kaget, acara apa itu anak-anak keliling tuh? Ngapain tuh? Enggak. Kita sampaikan ini mau mengenalkan rumahnya Pak Kadus yang mana, rumahnya Pak RT yang mana, rumah tetangga kita sebelah kanan kiri itu namanya siapa-siapa saja. Kenalkan. Itu sudah divisi sosial. Wah, siang jadi malam, malam jadi siang itu kerjanya nanti itu. Iya kan? Saking banyaknya, iya kan? Kemudian menginventarisir golongan darah, iya kan? Jangan cuma diinventarisir doang. Setelah selesai diinventarisir, sampaikan ke Pak Kadus minimalnya. Pak Kadus, kami yang biasa ngaji bareng-bareng itu punya data golongan darah. Barangkali nanti ada warganya jenengan yang butuh darah, kami siap. Karena darah kami masih merah. Jangan bilang masih merah, Kadus. Jangan. Ini ada datanya. Pokoknya kapan-kapan waktu perlu darah, kami siap untuk donor darah. Itu sudah luar biasa. Kita konsentrasi pada 6 hal ini. Masya Allah. Ada tetangga yang meninggal dunia, serut tim bergerak. Aktif ikut gali kubur. Dari 6 hal ini ada satu hal yang harus kita perhatikan juga, yaitu bersabar dan menyabar-nyabarkan diri. Dalam prakteknya itu tidak ada cara lain kecuali bersabar, nggak ada. Itu nanti kan akan banyak gejolak, akan banyak respon. Modalnya cuma satu, bersabar. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Anas bercerita, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiah. Ini yang santri-santri pada ikut enggak ini? Hah? Sebagian. Yang santri-santri boleh persiapan maju ke depan. Ada beberapa pertanyaan, nanti ada hadiahnya. 12 anak dapat hadiah, bolpen satu-satu. 1, 2, 3. 1, 2. 6, ya betul, 12. Kalau berani santrinya. Santri-santri mungkin bisa dikoordinir sama-sama. Dikumpulkan di depan sini. Gak boleh lari dari kenyataan pokoknya. Right. Jadi sahabat Anas bin Malik cerita, ini modal kita. Itu kan tadi seandainya kita konsentrasi dan fokus pada 6 hal tadi, itu sudah waktu kita udah habis. Dan itu pengaruh dan efeknya luar biasa untuk dakwah. Sangat-sangat luar biasa. Positif sekali. Nah, modalnya satu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bersama rombongan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perjalanan Rasulullah di sana. Wa alaihi burdun najraniyun ghalidzul hasyiah. Waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggunakan kain yang diletakkan di leher beliau. Kain buatan daerah Najran, bagian pinggirnya kasar, ini bagian sini itu kasar. Kelilingnya itu kasar. Fa adrakahu a'rabiyun. Rombongan kami dijegat oleh orang badui, orang kampung. Wong desa, wong gunung. Dicegat, mandek, berhenti. Fa jabadahu biridai jabadatan syadidatan. Orang badui itu enggak bla, enggak blue, enggak a, enggak iu. Udah nyegat, narik selendang yang dipakai Nabi. Srek. Kenceng lagi narik. Fa nadhartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasiyatu ridai min shiddati jabdatihi. Karena ditarik kenceng kayak gitu sampai membekas di lehernya Nabi, merah. Ini kan pakai kain. Diselampangkan begini, selempangkan begini. Set. Ditarik sama orang itu. Nabi Muhammad naik kendaraan, orang itu di bawah. Kenceng sampai membekas merah di sini. Oh iya, depan. Oh, mereka kan calon pemimpin masa depan, masa ditempatkan di belakang. Maju, maju, maju. Summa qala ya Muhammad murli min malillahi alladhi indak. Udah nyegat, narik dengan kenceng tadi sampai membekas di leher Nabi. Bicaranya enggak sopan lagi, manggil, "Hei Muhammad, mbok kamu ya bagi-bagi hartamu itu loh yang Allah kasih buat kamu." Kalau kita manggil Pak Kades aja, misalnya Pak Kades namanya Bejo. "Hei Jo, kemana Jo?" Enggak boleh kan? Itu enggak etika, enggak beradab. Pak Kadus namanya Sulistiono. Kita manggil, Lis, piye kabar Lis? Itu udah enggak sopan. Pak Kades yang kita manggil, "Nggih Pak Kades." Pak Kadus kita panggil, "Ya Pak Kadus." RT aja kita panggil, "T, pripun kabar T?" Ini Nabi Muhammad. Bukannya disebut ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tapi "Hei Muhammad." Jangankan kita yang punya pangkat. Wong kita yang jauh lebih tua aja, wong kita cuma kacek 3 tahun 4 tahun, ada adik kita langsung panggil nama kita, kadang kita tersinggung kok. Adik kita di bawah umur kita manggil kayak, "Tar, piye kabare Tar?" Taryono. Ya kabare Tar? Masih adik kita, bisa saja tersinggung. Lah orang badui tadi udah nyegat, narik selendang sampai membekas di leher, manggil nama lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah geram getem itu. Orang ini. Tapi apa kata Anas? Faltafata ilaihi fadhahika, thumma amara lahu bi ata'in. Nabi Muhammad melihat ke arah orang itu, malah tertawa. Coba, apa ada orang seperti itu zaman sekarang? Ya kan? Disikapin kasar kayak gitu, bukannya marah, malah senyum tertawa kecil. Nabi kemudian mengatakan, "Tsumma amara lahu bi ata'in," memerintahkan agar orang itu diberi apa yang dia inginkan. Sabarnya Pak, Pak. Makanya Nabi Muhammad dakwahnya berhasil. Dakwahnya sukses. Karena memang beliau itu orangnya sabar. Jangan karena urusan sedikit pengennya breng, pengennya berkelahi. Jangan, enggak baik seperti itu. Laksanakan hak-hak muslim tadi. Misalkan kita udah ngucapin salam, dia enggak ngejawab salam. Titenono ya. Tak titeni. Salam-salam, tapi khusus buat orang itu tidak. Kenapa? Tiap kali diucapin salam enggak jawab dia. Malah ini tokan. Ya, senyum enggak bisa. Mbok tanya sama orang asli situ. Orang itu kenapa sih? Wah, kamu kalau bisa bikin dia senyum, tak kasih hadiah. Ya dari dulu memang kayak gitu orangnya. Oh. Jangankan kita yang baru datang. Ya kan, orang luar yang tinggal di situ. Orang kampung aja yang sama-sama satu kampung sama dia bilang, kalau kamu bisa buat dia senyum, tak kasih hadiah kamu. Oh, ya. Kita udah berprasangka buruk, dia benci sama kita, ternyata memang gawan bayinya begitu dia. Oh, ya sudah. Sabar. Nabi Muhammad loh. Dikasarin sama orang Badui tadi, bukan marah, malah tersenyum, malah tertawa. Fawahika. Nabi Muhammad tertawa. Ketika kita menjenguk orang sakit, sudah serius-serius kita ingin menjenguk, bawa oleh-oleh, ternyata keluarganya bilang, mohon maaf pak, bapak gak bisa ditengok. Loh, jauh-jauh datang saya dari Banjarnegara loh nih. Iya, bapak gak bisa ditengok. Bapak tadi tuh bilang, pokoknya nanti sampai jam 4 bapak ingin istirahat. Nah ini kan bapakmu gak tahu kalau yang datang saya ini teman akrab bapakmu loh. Nah, gak bisa, saya gak berani, bapak sedang sari, bapak sedang. Wah, apa ini? Sabar. Pas proses pemakaman jenazah, kita yang gali kubur. Kita capek, kita ingin mengamalkan sunnah Nabi. Kita ingin mengarahkan. Misalkan, jenazahnya pak dipegang. Ketika dimasukkan, jangan yang dipegang ujung kafan sana dengan ujung kafan sini, yang tengah gak ada yang megang. Sering gak seperti itu? Sering no wadhan? Oh, jarang ikuti pemakaman sampean. Itu kadang-kadang na'udzubillah, cerita dari beberapa teman itu sampai bunyi tuk. Walaupun sudah meninggal, iya kan Nabi Muhammad mengatakan kasrul apa kasrul azmin mayyit ka kasrihi hayyan. Artinya mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu sama hukumnya mematahkan tulangnya ketika masih hidup, sama dosanya. Cuma sekarang jenazah. Masukannya cuma dipegang pocong yang bagian kepala sama pocong bagian kaki. Tengahnya gak ada yang bawa gini. Takut kali ya. Orang Jawa bilang, oh diprimpeni begini-begini. Kita yang tampil gini, set. Kita udah berusaha. Itu kan momen khusyuk, momen kita ingat kepada kematian. Kita udah berusaha mengingatkan. Ternyata keluarga, kamu diem aja. Tukang gali kubur ikut-ikutan. Sabar. Jadi ketika melaksanakan poin-poin tadi, kuncinya satu, sabar. Ojo mutungan mas, gak baik mutung itu. Bahasa Indonesia mutung itu apa sih? Marah. Ada padanan kata yang lain, mutung. Mutung itu ora bosan, ora jengkel. Ora mutung. Apa mas? Gak ada. Ah, itu mah Betawi. Ngambek lah. Ojo ngambekan lah. Jangan ngambekan pokoknya. Kuncinya satu itu. Jangan ngambek, jangan mutung. Karena ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita konsentrasi pada 6 hal ini, ya kan, itu sudah luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Mungkin salah satunya pelatihan memandikan jenazah. Ya kan? Ada satu tim dibentuk nanti di divisi sosial itu, ya kan? Ada beberapa orang yang memang dilatih dan di training memandikan jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, terus kita sudah siap dengan tim itu. Bukan siapa ya yang mendikannya, siapa? Oh, enggak sih, A, B, C, D, E. Misalnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Karim, sama Abdul Hamid. Sudah. 6 Abdul beraksi. Sudah jelas, alat-alatnya sudah lengkap, selalu siap, kain kafan, ya kan, ember, ciduk, siap semuanya. Kapan-kapan, sewaktu-waktu, siap diberangkatkan untuk mandikan jenazah. Enggak bingung gitu. Tapi kalau tim itu tidak disiapkan, ada keluarga kita meninggal dunia, kita bingung, sudah dimandikan tetangga, akhirnya kesuwen. Udah siap dimandikan kok, mana timnya? Ini baru dibentuk. Ini. Aduh. Jadi selagi ada kesempatan ya, itu salah satu tim dari apa tugas itu. Mana santri-santrinya nih? Santrinya sedikit kok kali binasu ini. Saya sering bersih-bersih jalan, membersihkan saluran air atau selokan. Apa bisa dijadikan alasan ketika Pak RT perintah kerja bakti? Aku kerja bakti, orang anti diperintah KAE Pak. Ya nggak usah begitulah, nggak usah. Ya alhamdulillah, mungkin Pak RT terinspirasi oleh jenengan, gitu aja sudah. Ya. Jadi apa namanya? Lihat dengan bersih-bersih cuma sendiri, akhirnya udah ya kerja bakti, ayo Pak kerja bakti, maksudnya Pak tolong dicontoni Pak, mungkin itu maksudnya. Jangan berpikir buruk, Pak RT nggak tahu apa kalau tiap hari saya bersih-bersih gitu. Bukan begitu, mungkin ini maksud Pak RT, tolong Pak diberi contoh, tolong Pak di apa semangatnya juga ditularkan untuk yang lain. Sini Mas, sini ini pertanyaan sini. Loh, semuanya kena nanti, tenang aja, 12 terpilih, wong hadiahnya ada 12. Loh, sini loh, maju sini. Enggak digigit, enggak. Satu aja, satu-satu. Semuanya kena, tenang aja. Namanya siapa? Siapa? Hussein bin? Bin Rois, anaknya Pak Rois ya? Pertanyaan ini gampang apa yang susah? Yakin? Nggak pengen yang susah? Yang gampang ya? Tapi jawabnya pakai mikrofon. Tes. Yang ini aja deh. Nah, nanti jawabnya di sini ya. Gampang sekali pertanyaan. Tenang. Tenang sekali. Mas Hussein punya tetangga, pagi-pagi jemur pakaian, selesai jemur pakaian, tetangganya berangkat kerja, rumahnya kosong. Siang-siang Mas Hussein pulang dari pondok, hujan mulai letak, hujannya kan gak mungkin bersih itu kan, dikit-dikit. Apa yang Mas Hussein lakukan terhadap jemuran? Punya tetangga loh, bukan punyamu loh, punya tetangga. Jawabnya di sini dong. Di sini. Latihan jadi ustaz. Diapakan jemurannya? Oh, pakai inilah. Diapa, Di? Enggak bisa dilepas ya, Mas ya? Pas, ini enggak bisa juga. Diapakan jemurannya? Diangkatin. Yang ngangkatin siapa? Ung tetangganya kosong kok, nggak ada orang. Diapain? Diambilin. Yang ngambil siapa? Mas Hussein. Nggak nyuruh orang aja. Nyuruh adik aja. Dek, ambilin dek itu. Nggak. Untung nggak punya adik. Oh, belum punya. Berarti anak ragil. Ya. Ya, milih warna apa Mas Hussein? Terserah. Oranye aja lah. Mudah-mudahan majas ya. Ya gitu. Jadi jemurannya dia apa, Di? Diambilin, jangan wah, bukan jemuranku kok. Ya, bukan jemuranku. Ah, sini, ini Mas. Namanya siapa? Siapa? Evan. Evan. Bin Marco. Marto. Yang mana Pak Marto? Ada enggak abinya? Mana? Oh gini, begini ya banyak sekali itu. Pertanyaannya Mas Evan, ada simbah-simbah tua naik pit ontel, ngerti pit ontel? Gawa damen. Tahu damen nggak? Damen itu bukan padi, damen. Jerami, tahu jerami? Tak ngerti juga. Ya wes lah, rumput, ngerti rumput lah. simba-simba tua pakai sepeda ontel, dia bawa rumput untuk pakan ternaknya itu loh mas. Mas Ivan, ya habis ngarit lah, kita ngarit-ngarit ya. Saat sudah tua sekali. Mas Ivan jalan sama teman-temannya, terus ternyata bruk jatuh. Apa yang dilakukan Mas Ivan? Ya bantunya gimana? Caranya gimana bantuinnya? Jangan korgi. Gak terbiasa berdiri ya? Jadi korgi ya? Dibantuinnya gimana? Di? Pahit ya? Lidahnya pahit ya? Ya bagus, jawabannya udah betul. Dibantuin. Bantuin bareng-bareng sama temannya, sepedanya diberdirikan, ya kan? Kemudian rumputnya tadi diangkatin sama-sama diseimbangkan. Monggo Mbah. Monggo Mbah, milih yang mana Mbah? Ya, siapa lagi yang berani? Wah, berani nih. Oh, iya. Namanya siapa, Mas? Hudzaifah bin siapa? Nurmanuddin ada? Tapi yang mana? Oh ya, Mas Nurmanuddin ya. Anak keberapa Mas Hudzaifah? Anak pertama? Bagus. Yang gampang apa yang susah pertanyaannya? Ya gampang aja. Mau yang susah? Gak mau. Ini masalah tetap bermasyarakat, iya kan? Bermasyarakat. Ada tetangga sakit. Abimu Pak Nur Manudin, Pak Nur Manudin pakai baju rapi, terus bilang sama umimu, Abi nak jenguk orang sakit ya, ada tetangga yang sakit ini, kemana ke rumah sakit? Hudzaifah mendengarkan itu. Kira-kira Mas Hudzaifah ketika mendengar itu apa yang dilakukan? Oh ikut kalau boleh langsung, mantap ini. Pilih yang mana? Ya, betul. Ikut kalau boleh. Boleh enggak, Bi? Ya, kalau anaknya mau ikut ya bolehlah, masa kamu enggak usah ikut-ikutan urusan. Nah, padahal tidak mau ikut. Mau ikut menjenguk orang sakit, ya. Nah, kalau misalkan berikutnya. Siap, yang berani aja. Kalau enggak berani enggak usah. Yang berani. Berani enggak? Berani. Nama Abdullah bin Umar. Iya. Lah kalau sekarang ya, ada tetangga-tetangga baru kumpul. Mas Abdullah tahu kalau tetangga-tetangga itu mau jenguk orang sakit. Yang sakit Pak Kadus. Ya. Abimu dikasih tahu sama Umi, "Bi, enggak ikut nengok Pak Kadus di rumah sakit, oralah." Abimu bilang gitu. Oralah, cukup. Menjung orang sakit fardu kifayah. Fardu kifayah adalah malah menjelaskan kayak gitu. Mas Abdullah sebagai anak ketika mendengar Abi bilang oralah, sehingga aneh baiklah. Apa yang Mas Abdullah lakukan? Gak usah takut salah, kan ada ustadz yang meluruskan. Gak usah malu sama abimu, nanti urusannya abimu sama ustadz. Ada po? Tahu, abimu nggak mau diajak jenguk orang sakit, nggak mau. Apa yang dilakukan Mas Abdullah? Jenguk sendiri. Bagus, bagus. Ya, sebuah jawaban dan sikap yang patut kita apresiasi. Ya. Bagus. Ya udah, kalau abi nggak mau jenguk, Abdullah yang menggantikan abimu ya kan? Atau nanti, ayo bi. Jenguk Bi, tak temani Bi, ayo Bi, jenguk Bi. Ya dinasihati, diingatkan. Milih yang mana Mas? Ya, disimpan baik-baik pulpennya ya untuk nalas. Waalaikumsalam. Okay. Selanjutnya, sekali-kali tanyalah, masa Ustadz Dauro tanya pertanyaan banyak, sekali-kali nanya. Ada lagi yang berani enggak? Jangan dipaksa loh, kalau enggak berani. Ada lagi enggak yang berani? Yang kecil-kecil juga boleh. Ada yang berani enggak? Loh, kok malah sini. Ah itu tuh. Sini Mas. Sini. Nah itu. Oh ya boleh. Yang kecil-kecil juga boleh, kecil-kecil. Sini. Yang kecil-kecil. Gak apa-apa, ini duluan sini. Ya, ini maju duluan, yang kecil-kecil juga nanti maju. Nah. Salam. Napasnya diatur dulu. Namanya siapa? Yahya bin Mahmud. Mas Yahya, ada orang buta pakai tongkat. Kelihatannya mau nyebrang jalan. Apa yang Mas Yahya lakukan? Bantunya gimana? Dituntun. Insyaallah, barakallahu fiik. Pilih yang mana? Enak kan pertanyaannya? Pas napas dulu. Ya, jazakallahu khairan. Pinter ya. Ah, itu yang kecil-kecil sini, boleh sini. Loh. Calon pemimpin besar kok. Sini. Dari kecil harus berani tampil. Yang kecil-kecil tuh. Nah, kalau enggak yang ini mas, ini nih. Ya, betul. Nah, sini. Iya, sini. Pertanyaannya gampang kok, sini. Sini, dek. Namanya siapa? Loh, sini. Maju, bismillah, ayo, sini. Nanti kalau udah maju ke depan, takutnya hilang. Takutnya itu karena di situ aja. Sini. Sip, mantap. Ini loh. Sini. Mas. Sini. Loh. Ini. Berani ya? Malu. Yang sana itu. Ayo. Masuk drop. Oh, ini. Ini mana? Berani nih. Jangan yang tua. Ada lagi enggak, Ustaz? Yang kecil-kecil. Yakin ini enggak ada yang maju lagi? Masih banyak loh, 1 2 3 masih 7 loh. Kalau ada yang umurnya 7 tahun, Ustaz, langsung bolpennya dapat 2 nanti. Yang umurnya 7 tahun. Loh, dapat hadiah bolpen 2 loh yang 7 tahun. Yang 7 tahun, kalau 7 tahun ke atas bolpennya dapatnya 1. Sini loh Mas, siapa namanya itu? Harus sering-sering begini kan, Pak? Iya, biar berani. Kalau tidak nanti mereka enggak punya mental. Ilmunya banyak, tapi ya enggak berani maju ke depan. Yo, sini. Ya. Ya, bismillah. Kalau 7 tahun ke bawah dapatnya bolpen 2. 7 tahun ke atas ya. Siapa? Oh ya, sini. Ah, yang di pintu sini, Mas. Nah, sini maju. Ya, Masya Allah. Sini, bareng, 2 bareng. Ah, mantap gitu. Nah, sini. 3, sip. Masya Allah. Ini yang kecil juga berani buat ini. Umurnya berapa? 13. Namanya siapa? Bin Mahmud. Namanya? Abdullah. Umurnya berapa? 7. Oh, enggak jadi 2, 1 ya. Oh, yang 7 tahun ke bawah dapatnya 2. Bin apa? Muntasir. Al-Azhari. Tahan napas dulu, Mas. Sudah siap? Pertanyaan yang gampang apa yang susah? Gampang ya? Yakin ya? Mau yang susah? Enggak tahu. Mas Ibrahim tadi ya, main-main sama temennya, jalan-jalan, main-main sama temennya, teman-teman, terus lihat ada masuk masjid mana lah, terus kerannya itu buka airnya turr gitu. Diapain? Apa yang dilakukan Mas Ibrahim? Hah? Ada keran nyala airnya. Diapain? Ditutup. Biar apa? Biar mati enggak keluar airnya. Biar mati enggak keluar airnya. Bagus. Biar enggak boros, Masya Allah. Di pondok gitu enggak? Iya sih biasanya gitu. Ya milih satu. Ya boleh. Pulang duluan, pulang duluan. Kembali duluan. Berikutnya. Mau yang susah apa yang gampang? Yakin gampang nih. Mas, siapa tadi? Abloh. Pulang dari pondok. Pulang ke rumah ini, dari pondok pulang ke rumah. Mau naik sepeda boleh. Pokoknya pulang ke rumah. Di tengah jalan tuh melihat belarak, tahu belarak enggak? Apa belarak itu? Daun kelapa yang tumbang. Nutupi jalan. Apa yang dilakukan Mas Abdillah? Dipinggirkan kemana? Ke tengah. Oh ya, dipinggirkan. Biar apa? Supaya tidak mengganggu. Masya Allah. Ya. Tinggal sendiri loh. Berani. Namanya siapa? Azam. Ya? Azam. Mau yang gampang atau yang susah? Yang gampang. Ada orang meninggal dunia. Jangan takut. Jangan takut. Ada orang meninggal dunia. Kan itu. Terus abinya mau ikut nyolatin jenazahnya. Mas Azam? Apa yang dilakukan Mas Azam? Ikut sholatin. Tahu bu sholat jenazahnya gimana? Nah, kalau bisa praktek kita kasih dua. Nah, ayo kasih dua. Coba ngadep ke sana. Enggak apa. Malu sama siapa? Hah? Ya sudah, takbir pertama baca apa? Ya, Allah Akbar. Setelah Allah Akbar baca apa? Al-Fatihah. Terus Allahu Akbar. Baca apa? Masa Al-Fatihah lagi? Salawat. Salawat untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad lah. Terus setelah takbir yang ketiga, baca apa? Baca doa. Iya kan, baca doa. Allahumma gfirullah warhamu wa'afi wa'afan. Hafal gak doanya? Enggak apa-apa. Terus takbir keempat, setelah takbir keempat ngapain? Sa? Berapa kali ruku? Satu kali? Dua kali. Sujudnya? Oh iya. Sholat jenazah, gak ada ruku, gak ada sujudnya. Dapat dua, karena sudah berani jawab. Oh ini anaknya? Oh bukan. Ya masih tiga, ada yang berani tiga? Yang kecil-kecil? Mana? Ya, maju. Masih tiga, satu, dua, satu lagi. Cepet. Ini. Gak apa-apa. Ya, mantap. Tenang, masih ada punya saya sendiri. Tapi ya, akhirnya dapatnya satu, gak apa-apa ya mas ya. Namanya? Salim bin? Bin? Wartono. Umur berapa mas? 12. Mau yang susah apa yang gampang? Kok gampang semua sih kalian pilihannya? Bisa naik sepeda ontel? Bisa. Mas, panggilannya apa? Salim. Mas Salim naik sepeda ontel. Ketemu sama simbah-simbah tua dari arah yang berlawanan. Apa yang dilakukan Mas Salim? Menolongnya agar ke tempat sampai ke tempat tujuannya. Ngucapin salam enggak? Bilang salam. Disapa enggak? Dipanggil namanya? Kalau enggak tahu ya enggak. Ya benar ya kan. Betul bagus. Jadi kita kalau ketemu sama yang tua, simbah-simbah, assalamualaikum, Mbah. Bisa bahasa Jawa enggak? Karena orang mana? Orang Jawa enggak bisa pakai bahasa Jawa, harus bahasa Jawa. Kalau kita sama tindak pundi, Mbah, gitu. Milih yang mana? Kalau yang ini, oh ya, boleh pulang. Boleh pulang. namanya Zulkarnain bin Jupri. Ada enggak abinya di sini? Sana. Umur berapa? Umur 13. Pertanyaannya gampang apa yang susah? Gampang loh ya. Ya gampang. Jadi nama Pak RT-mu siapa? Enggak tahu. Sebutkan tiga nama tetanggamu. Mas Rianto, Mas Yono, Mas Sugeng. Ya, pilih yang mana? Ya, bagus. Insyaallah. Ini siapa namanya? Faih bin Faqih bin bin Abdullah Al-Faqih. Begitu namanya, ya. Abdullah Al-Faqih. Simbah namanya siapa? Simbahmu. Mbah siapa? Enggak tahu. Kalau Pak Ade siapa namanya? Pak Ade Farid, insyaallah. Itu kakaknya Abi atau kakaknya Umi? Abi. Pak Ade Farid. Tinggalnya di mana Pak Ade Farid? Di mana? Di Banjar apa di Purbalingga? Oh, lupa. Kerjanya apa Pak Ade Farid? Enggak tahu juga. Yang paling penting tahu namanya Pak Ade Farid. Anak-anak harus tahu nama simbahnya, nama Pak Ade-nya. Pilih yang mana? Ya, terakhir. Berani? Deg-degan gak? Oh, deg-degan. Namanya? Javis bin Priyo. Ada juga abinya di sini, Pak Priyo. Ada. Mas Javis, kalau sholat di masjid kampung, masjid masyarakat, sudah azan. Terus teman-temannya pada bermain lari-lari gitu. Apa yang dilakukan Mas Javis? Padahal sudah azan. Disuruh sholat, dinasihatkan, terus sudah. Mas Javisnya udah wudhu belum? Udah. Terus kalau udah wudhu, terus masuk kemana? Ya. Pilih yang mana? Oh, yang ini. Ya. Itu tadi kan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keseharian. Materinya apa? Sosial kemasyarakatan. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.